الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhaw al-kitab wa sunnah, di mana kita telah masuki bab atau kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar zakat. Dan telah kita jelaskan sebelumnya tentang hukum zakat, bahwa az-zakat merupakan salah satu rukun Islam, termasuk antara perkara yang diketahui secara pasti hukumnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari hukum wajibnya, maka dia kafir dan keluar dari al-Islam. Mengingkari kewajiban zakatul mal, maka dia kafir, keluar dari al-Islam. Kecuali apabila dia memiliki uzur, misalnya seseorang yang baru masuk ke dalam al-Islam dan tidak mengetahui banyak tentang syariat al-Islam, atau seseorang yang tinggal jauh dari kaum muslimin, jauh dari ilmu, tinggal di pedalaman, sehingga dia jarang sekali mengetahui hukum-hukum tentang al-Islam, tidak ada yang menyampaikan kepadanya. Maka dalam hal ini dia diberi uzur dan diajarkan kepadanya tentang kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, hukmu mani'iha bukhlan, hukum orang yang mencegah untuk membayar zakat dalam keadaan kikir, dalam keadaan bakhil. Dia meyakini kewajibannya namun dia enggan untuk menunaikan zakat karena kikirnya. Kata beliau, man mana'a ada'a zakati bukhlan biha ma'atiqadi wujubiha ma'atiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtina'ihi. Barang siapa yang enggan menunaikan zakat disebabkan karena kikirnya, dalam keadaan dia meyakini kewajibannya, maka dia berdosa. Dia berdosa karena dia mencegah diri untuk menunaikan kewajibannya, menunaikan zakat. Ini seseorang yang meyakini wajibnya namun dia enggan untuk membayar zakat disebabkan karena bakhil. Maka dia berdosa. Wala yukhrijuhu dhalika anil Islam, namun itu tidak mengeluarkan dia dari al-Islam. Apabila pemerintah mampu untuk mengambil hartanya untuk membayar zakat, yakni mengeluarkan dari harta orang yang enggan membayar zakat ini diambil secara paksa, maka itulah yang dilakukan oleh penguasa, yang disertai dengan hukum ta'zir. Disertai dengan hukum ta'zir. Ta'zir yakni hukum dikembalikan kepada penguasa, hukum apa yang akan ditegakkan kepada orang yang enggan membayar zakat karena kikir tersebut. Apakah dipenjara atau yang semisalnya. Dan pemerintah tidak mengambil dari hartanya kecuali yang diwajibkan dari hartanya tersebut untuk dikeluarkan sebagai zakat. Ini pendapat jumhur ulama. Ada sebagian pendapat yang dikuatkan pula oleh Ishaq bin Rahuyah, bahwa diambil dari hartanya berupa zakat dan diambil pula setengah dari hartanya. Ini diambil separuh hartanya sebagai hukuman, disebabkan karena mereka enggan untuk membayar zakat. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak, yang diambil adalah harta zakat saja dan tidak mengambil lebih dari itu, dan disertai dengan hukum ta'zir, diberi pelajaran agar kemudian dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila memungkinkan untuk diambil secara paksa. Namun apabila yang enggan bayar zakat ini punya kekuatan dan tidak bisa diambil secara paksa, maka dengan cara diperangi. Dengan cara mereka diperangi sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Karena zakat far'un min furu'id din, falam yakfur tarikuhu bimujarradi tarkihi. Sebab zakat bagian dari perkara furu' di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yani bukan hal yang usul. Sehingga tidak kafir seorang yang meninggalkannya hanya karena meninggalkannya, dalam keadaan dia tetap meyakini wajibnya. Maka dia berdosa besar disebabkan karena dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk di antara amalan yang paling wajib menunaikan zakat. Namun tidak kafir selama dia meyakini wajibnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wa sallam an mani'i zakat, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam tentang seseorang yang mencegah diri membayar zakat, thumma yara sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Kemudian dia akan melihat kemanakah jalannya? Apakah dia masuk ke dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka? Yani setelah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia tidak membayar zakat dari harta emas atau perak yang dia miliki. Kelengkapan hadis ini akan disebutkan nanti. Nah, yang menjadi syahid, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian dia akan melihat kemana dia berjalan, menuju surga kah atau menuju neraka. Yang menunjukkan bahwa orang yang enggan bayar zakat karena bakhil, tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki, Allah mengampuni, dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah menyiksanya. Walau kana kafiran lama kana lahu sabilun ila al-jannah. Kalau seandainya orang yang enggan menunaikan zakat karena kikir, karena bakhil, itu kafir, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyebutkan bahwa dia memiliki jalan menuju surga. Karena adanya pilihan imma ilal jannah wa imma ilal nar menunjukkan bahwa dia tidak kafir. Wa hadza tu'khadhu minhu az-zakatu qahran ma'a ta'zir. Ini yang kita sebutkan. Maka diambil darinya zakat dengan cara paksa yang disertai dengan ta'zir. Ta'zir hukum yang kemaslahatannya dikembalikan kepada penguasa. Jika penguasa mengatakan tambah hukuman 1 tahun penjara, maka dihukum 1 tahun penjara. Dan ini kembali kepada kebijakan dari pihak penguasa. Hukum apa yang pantas diberikan kepada orang tersebut yang enggan membayar zakat disebabkan karena bakhil. Fa in qatala dunaha qutila. Apabila dia berperang, yakni memerangi, melakukan perlawanan agar dia bisa terhindar dari zakat, maka dia boleh diperangi. Boleh diperangi. Ini keadaan apabila penguasa tidak mampu mengambil harta orang yang enggan bayar zakat secara paksa. Maka yang ada adalah berperang, memerangi mereka. Hatta yakhda'a li amrillahi ta'ala, hingga dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, wa yuaddi zakah, lalu dia menunaikan zakat, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu aqamus salata wa atau zakata fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertaubat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Biarkanlah jalan mereka, menunjukkan bahwa dia seorang muslim yang tidak boleh diperangi apabila dia menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka telah melakukan itu, mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka dia mukmin. Fa khallu sabilahum, biarkan jalan mereka, jangan kalian mengganggu mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpelihara darah dan harta mereka. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Demikian pula harta tidak diperbolehkan mengambilnya secara zalim tanpa hak. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kecuali dengan hak al-Islam. Kecuali dengan hak al-Islam. Ada seseorang, dia muslim, dia mengerjakan sholat, dia menunaikan zakat, tapi dia membunuh. Apabila dia membunuh, maka hukumnya adalah qisas, maka boleh dibunuh, boleh ditumpahkan darahnya, karena ada sebab syar'i, hakul Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan penghisabannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani apa yang terdapat dalam hati mereka serahkan kepada Allah. Adapun kita menghukumi secara zahir, dia muslim, dia menegakkan salat, menunaikan zakat, maka secara zahir dia muslim. Akan tapi hakikatnya apa yang terdapat dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wa liqauli Abi Bakar Siddiq, demikian pula berdasarkan ucapan Abu Bakar Siddiq, "Law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Kalau seandainya mereka mencegah dariku untuk membayar anak. Anak itu anak kambing, anak kambing kacang. Itu disebut al-anaq. Ya. Betina. Anak dari kambing kacang yang belum sempurna satu tahun. Disebut al-anaq al-unsa min waladil ma'iz ma lam tastaghmil sanah. Yaitu betina dari anak kambing kacang yang belum sempurna setahun. Yang belum sempurna setahun. Itu disebut al-anaq. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya mereka mencegah aku untuk mengambil zakat dari mereka, mereka mencegah aku anak untuk membayar zakat dari jenis anak. Yani maksudnya sekecil apapun yang mereka dahulu membayarnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunaikannya di zaman Rasulullah, lalu mereka enggan. Laqataltuhum ala man'iha. Aku akan perangi mereka karena mereka mencegah untuk membayarnya. Yang mereka wajib menunaikannya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ucapan Abu Bakar Siddiq, khairun nas ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengucapkan ini. Dan setelah itu terjadi kesepakatan para sahabat. Meskipun sebelumnya terjadi dialog antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala awalnya tidak setuju. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tetap berkeras untuk memerangi mereka. Yang kemudian Allah Azza wa Jal memberi taufik kebenaran kepada sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa'u ats-tsalatsatu wa sa'irus sahabah. Dan pendapat Abu Bakar Siddiq ini dikuatkan oleh pendapatnya tiga khalifah yang lain. Dan demikian pula para sahabat yang lainnya. Maka ini ijma'. Fa kana dhalika ijma'an minhum 'ala qitali mani'iz zakah. Maka ini merupakan ijma' ulama untuk memerangi orang-orang enggan membayar zakat. Wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi an-nusus. Dan yang enggan membayar zakat karena bakhil, karena kikir, itu termasuk ke dalam nas-nas ini. Bahwa dia tidak kafir, namun dia dalam bahaya besar karena meninggalkan salah satu rukun al-Islam. Ibaratnya seperti rumah, apabila salah satu pondasinya roboh, maka sangat mengkhawatirkan bagi yang lain untuk hancur pula. Maka demikian pula seorang yang enggan membayar zakat, yang ini merupakan bagian dari rukun Islam, sangat membahayakan keislamannya. Namun selama dia meyakini kewajiban az-zakat, maka dia hukum asalnya muslim. Namun dia melakukan dosa yang sangat besar. Tayyib, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.